Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmin wa ba'du. Selamat pagi sahabat, apa kabar semua? Semoga sahabat senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, kembali hadir dalam ruang dengar Anda 98,5 radioku Inspirasi Spirit Hati. Dan sahabatku, saat ini Anda berada di program Benang Merah, yaitu sebuah kajian fatwa halal haram yang terjadi di seputar masyarakat. Dan sahabatku, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas hukum pegadaian atau rahan. Dan sahabat, pagi hari ini Ajar Ramadan tidak disendirian, ditemani oleh Kang Ozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Ozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Ozi? Alhamdulillah sehat Aji, sehat. Alhamdulillah Ajar Ramadan juga sehat. Amin. Berkat doa Kang Ozi dan semuanya, sahabat semua semuanya. Ya, pagi hari ini berbicara mengenai pegadaian atau rahan. Iya. Sebetulnya apa ini pengertian di rahan sendiri? Gadai ya. Mungkin kita sudah sering dengar ya, Cik, ya di masyarakat banyak terjadi istilahnya, banyak pegadaian. Istilahnya apa sih itu gadai yang sesuai syariat dan tidak sesuai syariat? Ya, karena memang apa ada, itu? Memang karena memang ada dalam Islam sendiri itu adalah istilah gadai. Akan tapi bagaimana gadai di sini adalah benar-benar gadai yang ada di dalam Islam yang sesuai dengan syariat dan tidak melanggar Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan sapa guru kita Abu Yahya yang telah hadir di studio kami 98,5 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu ya? Alhamdulillah sehat atas doa para pendengar semuanya. Alhamdulillah. Dan semoga para pendengar semua kru radio diberi oleh Allah hidayah, bimbingan, dan istiqomah di dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik Bu ya, pagi hari ini kita berbicara mengenai hukum pegadaian atau rahan. Dan kita meninjau, ingin tahu tentang praktek pegadaian yang sebenarnya, yang sesuai dengan syariat itu seperti apa. Kemudian juga yang terjadi di masyarakat ada yang tidak, mungkin tidak sesuai dengan syariat. Nah, ini kita perlu memberikan pengarahan-pengarahan kepada masyarakat, pendengar semua agar mereka tahu ya, tentang gadai yang sesuai dengan syariat yang diperbolehkan seperti apa. Baik Bu ya, silakan. Tafadhal Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah masalah gadai, yang sebetulnya gadai ini sangat mafhum. Hanya yang perlu dicermati adalah sesuatu yang tidak diperhatikan di saat melakukan pergadaian sehingga menjadi sesuatu yang haram. Sebab gadai itu hampir di setiap fikih itu menjelaskan tentang gadai. Nah, dan gadai ini adalah sesuatu yang sangat syar'i, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Jadi kan di dalam bepergian, tentunya ini bukan saja di dalam bepergian, ada utang piutang di dalam bepergian. Kenapa harus di dalam bepergian ini? Ini contoh di dalam bepergian itu biasanya kalau di dalam bepergian itu susah mendatangkan saksi, ya, susah mencatat di notaris, ya begitu ya. Nah, ini maka di notaris anggap saja susah mencatat di tempat yang berwajib, maka farihanun maqbudah, maka dengan rohan, dengan gadai sebagai jaminan utang tersebut. Nah, ini jadi gadai itu sangat syar'i dan ada. Bahkan bagi di saat kita tidak sempat menulis hitam di atas putih, maka gadai itu hukumnya adalah seperti hukumnya mencatat hutang. Sebagian ulama mencatat hutang mengatakan itu wajib. Jadi dalam utang piutang itu harus dicatat. Iya. Karena kalau kita, kadang-kadang kita ngentengi urusan utang piutang, sudah yang kita kan sahabat, masa harus catat mencatat. Oh tidak, jangan kan. Ida tanda yang tumidani ila ajalin musamma faktubuh. Kalau engkau saling utang piutang tulis, ini maslahatnya besar mencatat hutang itu. Sekecil apapun, jangan ngentengin. Jadi hitam di atas putih, serah terima. Ada hitam catatan, hitam di atas putih. Karena ini untuk menjaga dua belah pihak, menjaga haknya orang yang meminjamkan uang yang pertama. Yang kedua, orang yang meminjam itu akan terkontrol oleh hitam di atas putih tersebut. Sebab kalau ada orang merasa hutangnya tidak dicatat, dia sangat ngentengin. Yeah. Nah, bisa saja mudah tidak membayar, dan itu masuk ke neraka nanti. Jadi apa tunjuk dari Allah itu sungguh luar biasa. Nah, di saat kita tidak bisa mencatat itu semuanya, maka farihanun maqbudoh, maka ada namanya rohan, ada jaminannya. Nah, jadi itu seperti itu. Dan rohan itu kayak apa sih gadai? Gadai itu sederhana sebenarnya. Kalau didefinisikan adalah menjadikan satu yang bernilai harta. Untuk jaminan atas hutang, dan jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar hutang di saat hutang itu tidak bisa terpenuhi. Kalau dalam bahasa fikihnya ja'lu ainin wa thiqatin. Ja'lu ainin wa thiqatin bidainin yustaufa minha inda ta'adzuri wafaihi. Menjadikan sesuatu ja'lu ainin wa thiqatan, menjadikan sesuatu yang bernilai berharga wathiqatan sebagai jaminan, bidainin atas hutang, yustaufa, dijadikan untuk memenuhi pembayarannya, minha, dari ain tersebut, inda ta'adzuri wafaihi, tatkala tidak bisa dibayarkan. Contohnya begini, Jai pinjam duit ke Buya, 1 juta. Nah, baik. Maka dalam peminjam-peminjam sebaiknya dicatat. Iya. Supaya apa? Jaya yang pinjam duit, Jaya pinjam duit bisa terjaga, tidak seenaknya sendiri kalau tidak dicatat setan yang masuk. Nah, kemudian sisi lain agar menjaga hak saya meminjamkan jangan sampai nanti didolimi. Maka hidah hitam di atas putih ini. Kemudian kalau atau dengan cara menggade, Jaya pinjam duit, maka jaminannya apa? Nah, karena kira-kira kamu laptop, baik, laptop ini adalah rohan, jaminan ini ya, rohan ini jamin gade adalah dengan laptop sendiri atau apa. Jadi balik ini jaminan. Dan digunakan apa laptop ini nanti? Lah ini yustaufa, akan dijadikan untuk membayar utang 1 juta di saat tidak bisa membayar. Tapi ingat, nanti kami akan menghadirkan kesalahan ini, menghadirkan ada beberapa kesalahan yang dilakukan sebagian orang itu di saat Jai tidak bisa membayar, memelek pembayarannya kayak apa? Laptopnya langsung diambil itu. Itu tidak diperkenankan. Tidak berkenankan, maka akan dihadirkan. Jadi laptop nanti dijual. Dijual sesuai dengan harga yang normal, diambil 1 juta untuk pembayaran uang, saya ambil 1 juta, sisanya untuk apa? Dikembalikan kepada yang punya laptop. Aja ya, begitu. Ini harus diperhatikan hal-hal yang demikian ini. Nah, itu hakikatnya rohan itu gade itu semacam itu. Jadi hakikat gade itu syar'i. Cuman yang menjadi tidak syar'i adalah ada pemanfaatan di balik itu semuanya, dan semuanya itu mesti menuju kepada kezaliman, pemerasan dan sebagainya. Sebab Islam itu sangat adil. Nah, itu kasusnya itu gade kayak begitu. Jadi tidak banyak bermasalah sebenarnya. Sangat-sangat syar'i dan sangat bagus gade itu. Cuman yang menjadi masalah itu gade yang dijalankan tidak syar'i. Nah, ini jadi ini gade yang menjadi tidak syar'i itu yang bermasalah. Bagaimana gade yang tidak syar'i? Yaitu yang pertama adalah misalnya, ada di antaranya, kalau ada orang menggadaikan sesuatu, itu barang yang digadaikan tersebut seenaknya sendiri dipakai oleh orang yang meminjamkan duit. Contohnya, Aja pinjam duit 101 juta kepada Buya, kemudian dengan jaminan apa? Tadi laptop. Laptop. Saya tidak boleh memakai seenaknya di sini. Atau sawah. Pinjam 20 juta aja pinjam 20 juta gadai sawah. Kemudian gadainya sawah. Sawah itu jaminan. Jaminan itu adalah tidak boleh saya menggunakan sawah tersebut. Bahkan sebagian ulama mengatakan jika tidak diizinkan jelas ya. Dan jika diizinkan maka saya harus membayar kontraknya. Harus bayar kontraknya, jangan seenaknya sendiri. Sebab kalau sampai ini dibuka, ya keasalkan oleh aja diizinkan kan boleh-boleh saya. Izinnya kepaksa. Sehingga orang melarat tambah melarat ini. Aja punya utang 20 juta, sawahnya 1 hektar saya pakai. Terus gimana bayarnya? Ini adalah kejahatan yang ada di Indonesia ini, banyak kayak begitu itu. Banyak pengaduan dari orang begitu. Jadi sawahnya digarap sama yang meminjamkan uang. Subhanallah. Sudahlah, kalau mau masuk neraka kok milih yang paling dalam urusan begitu nyiksa orang. Ini adalah haram, tidak diperkenankan. Hati-hati dalam hal yang semacam ini. Paham ya insyaallah. Jadi ya jelas ya, ini kesalahan di antara. Makanya sebenarnya yang kami bidik hanya kayak begini-begini ini. Bukan yang lainnya. Nah, bahkan kalau memang aja mengizinkan itu harus pakai ujroh mithil. Biasanya umur berapa kontraknya? Ya, itu sawah pun sama Bu ya, kayak berapa? Sewa. Jadi misalnya ya, dia punya sawah berapa? Karena jaminan ini memang ya jaminan. Jaminan itu gunanya bukan sekarang, gunanya nanti ketika di saat pada bisa. Batasnya AJ tidak bisa membayar, maka gimana dimusyarahkan sawah ini? Apa saya susukin atau saya dijual ke tempatnya orang lain? Setelah itu duitnya saya ambil 20 juta, sisanya saya kembalikan kepada AJ. Masa menunggu pembayaran berarti tidak boleh dimanfaatkan, Bu. Tidak boleh digunakan. Tidak boleh dimanfaatkan. Karena kalau memanfaatkan ini, masya Allah, nanti pemerasan nih berat yang luar biasa ini. Dan ini banyak diantaranya sawah. Sawah. Ya. Kemudian jika seandainya sesuatu yang dijadikan jaminan tadi gade tersebut itu berkembang, maka itu masuk gade, tidak dimiliki oleh orang yang punya uang, orang yang meminjamkan. Orang yang minjam duit. Ya, gini lah. Orang yang punya uang. Misalnya tadi 20 juta. AJ pinjam duit 20 juta dari Buya. Jaminannya apa? Sawah. Jaminannya sawah. Baik. Ya. Berarti semua yang keluar penghasilan dari sawah itu adalah untuk saya. Yang pemilik sawah. Penghasilannya untuk yang pemilik sawah, bukan saya. Yang pinjam duit sawah. Tadi. Ini yang harus difahami hal-hal kayak begini. Ini kadang lalai sehingga orang masya Allah yang melarat semakin melarat, yang kaya semakin kaya. Dipikir orang paling dermawan di kampungnya, suka minjamin duit sana sini, duit sana sini, duit sana sini. Memang ada sebagian yang mengatakan begini, asalkan mengizinkan. Lah kasusnya bukan seperti ini, bukan sawah yang jumlah gini. Kasusnya adalah dhabah. Misalnya ada kuda yang dititipkan di rumahnya seseorang, bolehkah dipakai? Nah, di saat seperti itu ya, bagaimana ada motor ini kan dipakai, ini boleh diizinkan, tapi ingat tambahannya itu harus ada kontraknya, karena ini apa, satu jaminan atas utang piutang. Tapi kalau jaminan bukan atas piutang piutang itu mungkin dipakai atas izin, tapi bukan jaminan utang piutang. Beda Bu ya, beda. Utang piutang itu kan gini, misalnya kalau bukan utang piutang itu gini. Kalau utang piutang begini, saya pinjam 20 juta, berarti kan utang piutang. Tapi kalau jaminan bukan atas utang piutang begini, Ajay Ramadan itu mau beli mobilnya Bu ya. Mau beli mobil harganya berapa? 60 juta. Cuman Ajay enggak punya duit, Bu ya. Duit saya keluarnya 3 bulan lagi. Tapi saya butuh mobil, mau saya pakai. Iya kan? Iya kan? Jadi sudah ambil mobil tapi belum lunas. Belum bayar. Bayar. Karena jaminannya apa? Ajay sawah. Jaminan apa? Jaminan apa saja? Baik, kalau kasus yang semacam ini beda. Kenapa? Bukan atas dasar utang piutang. Jadi jaminannya sesuatu yang lain. Sesuatu jaminannya baik sawah. Baik, sawah ya sudah, jaminan sawah ini nanti berarti kan 3 bulan lagi mau dibayar. Mau dibayarkan, dibayar duit jaminannya sawah. Lah sawah ini boleh dipakai atas izin. Izin Ajay. Jay, sawahnya mau saya pakai sekali gimana? Oh, enggak apa-apa. Tapi ingat, utang piut apa jaminan ini bukan atas dasar utang, pinjam uang tadi, tapi atas dasar transaksi yang belum dibayar. Itu beda, tolong dibedakan. Orang sering keblinger di sini, dipikir disamakan, ini tidak. Sebab kalau yang pertama tadi, kalau aja pinjam duit 20 juta lalu sawah saya ambil sebagai jaminan kok saya pakai, ini adalah manfaat dan itu hakikat riba. Tapi berbeda kalau utang piutangnya itu karena jual beli, aja yang mengambil mobilnya Buya belum bisa bayar. Lah jaminannya mana? Mobil dipakai rusak nanti tak taunya? Enggak jadi atau jadi. Bagaimana? Mana jaminannya? Jaminannya sawah Buya. Baik, sawah. Boleh enggak saya pakai? Boleh. Kalau diizinkan. Kasanya sana diizinkan. Kalau diizinkan boleh. Maka ini beda jaminan ini dengan jaminan utang tadi. Karena kalau jaminan yang pertama tadi kulugor denjar ranafan, jangan sampai menjadi pencekian. Kalau gini enggak ada kasus pencekian. Kenapa? Dia sudah menikmati mobil, pengen buru-buru pakai sekarang. Tapi saya was-was. Lalu sawah ini digadekan, mau saya pakai? Nah, mobil aja sudah memanfaatkan semuanya mobilnya. Tapi ingat, kalau yang pinjam 20 juta, aja pinjam duit 20 juta, kemudian kok setelah itu apa? Sawahnya saya garap loh ya. Lah ini dari peminjaman inilah aja mengizinkan, karena apa? Enggak enak. Tapi kalau sudah jual beli, kalau aja enggak rela tinggal ngomong, saya enggak mau beli mobil Bu ya, kan beres ya? Iya, ya. Ya, tapi kalau yang ini kecepet ini. Aduh, saya butuh 20 juta. Gimana ya, sudahlah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, pakai saja sawahnya. Kepeksa ini, makanya ini haram ya. Ini yang harus perhatikan. Kemudian setelah itu, di saat benar-benar tidak bisa membayar aja, ini hanya perumpamaan. Insyaallah bakal banyak duit semuanya ini. Amin, amin. Ini perumpamaan. Kalau tiba-tiba ternyata tidak bisa membayar, bagaimana? Kalau tidak bisa membayar, maka di saat seperti itu akan dijual itu barang. Dan setelah dijual, tolong ini bukan hangus. Kadang-kadang orang yang menggadek, orang yang menerima gadai itu seneng. Kalau orangnya nggak bisa membayar, lumayan hangus nanti yang milik saya. Nggak ada begitu. Jadi kalau memang sawah itu harganya berapa? Kalau hutangnya 20 juta, sawah dijualnya 100 juta, berarti 80 jutanya dikembalikan. Ini yang harus difahami dalam urusan gadai. Lalu kemudian adakah gadai syar'inya? Ya ini gadai syar'inya kayak begitu. Terus bagaimana yang selama ini kita lihat gadai syar'i, gadai syar'i? Kita tidak peduli dimanapun tempatnya, yang penting prosesnya benar ya syar'i. Nah, cuman katanya, tapi kok bayar? Misalnya saya nggak deket ini kok harus bayar? Misalnya saya pinjam ke lembaga keuangan tempat pegadaian duit 20 juta ya. Jaminannya emas. Emasnya adalah 20 gram. 20 gram nilainya berapa? 10 gram nilainya 30 juta. Ya kan? Berarti emas saya titipkan di tempat pegadaian tersebut, saya pinjam duit berapa? 20 juta. Baik, nanti pada akhirnya emas tetap saya ambil berapa jumlahnya? 10 gram. Dan duit saya bayar berapa? 20 juta. Tidak boleh lebih di sini. Loh, tapi kok yang di tempat ini ada kelebihan? Nah, di dalam hal ini ada contohnya di dalam kitab fikih. Jaminan itu sebetulnya diletakkan di mana? Ini loh ya, dibahas jaminan. Misalnya kalau jaminannya sawah kan jelas tempatnya. Misalnya jaminan mobil. Ya. Ajay pinjam duit dari Buya 20 juta. Baik. Tapi Buya, jaminannya apa? Buya sebagai sang penggade. Sebagai gadeannya apa? Mobil. Mobil, baik. Mobilnya taruh di mana? Ya kan? Sekarang bebas. Kalau taruh di Aceh, sayanya kurang percaya. Nanti duitnya diambil, mobilnya juga diambil. Hilang. Baik. Aceh mau naruh di saya juga kurang percaya. Maka diletakkan di orang yang ketiga. Boleh nanti ya. Orang yang ketiga ini. Lah orang yang ketiga ini bagaimana kasusnya? Mobil kan harus dirawat. Kalau mobil sih biasa, tapi kalau kuda Perlu makanan kan. Makanya baik, makanannya ini siapa yang menjamin? Yang punya mobil. Yang punya kuda. Maka Ajay memberikan biaya kepada orang yang merawat kuda tersebut sebagai jaminannya. Terus begitu sampai selesai dibayar hutangnya. Nah, hal kayak gini diterapkan di dalam gadai syar'i. Jadi saya meminjam emas, saya minjam duit misalnya 20 juta. Kemudian saya menggadaikan emas saya yang senilai 10 gram. Dan di saat seperti itu, bagaimana untuk merawat ini mas yang menjaga? Maka saya mengontrak orang yang ada di situ ya. Dengan mengontrak ya, misalnya selama 2 bulan ini saya akan membayar berapa. Ini benar, dibenarkan yang demikian ini. Dibenarkan ya, saya bayar berapa misalnya. Contoh kontraknya adalah 50 ribu per bulan. Berarti 150 dalam 3 bulan. Selesai, yaitu untuk biaya penjagaan Bu ya. Penjagaan, perawatan dan sebagainya. Baik. Yalah, demikian ini diperkenankan ya. Untuk penjagaan. Ini adalah takif syar'inya. Untuk menjadikan bagaimana pegadai itu adalah syar'i. Kemudian lihat, dan itu pun harus masuk akal. Penjagaan yang masuk akal, bukan disetting untuk mencukai orang. Enggak ngapa-ngapain sampai jutaan, ini enggak benar. Jadi memang khusus gadai ini atas dasar garet hutang. Hutang atas dasar menolong orang lain. Jadi jangan sampai memanfaatkan kesempitan orang lain, itu kedzaliman di atas kedzaliman. Jangan sampai yang namanya hutang ini benar-benar dijadikan orang itu menjadi semakin tercekik. Jadi kok ini adalah problem luar biasa. Sebab kalau orang dalam keadaan butuh ini, masya Allah, mau saja. Kadang-kadang hilang akalnya itu. Bayangkan punya hutang ke renten ya, baru pinjam hari ini, besok sudah bayar loh ya. Ini kan nggak masuk akal. Sudah begitu lihat, untuk apa? Untungnya habis untuk bayar renten. Itu memang sudah begitu akalnya. Memang akal yang pengen masuk neraka ya, begitu sudah. Jadi tidak sadar bahwasanya dirugikan secara duniawi dia. Sisi lain apa? Dia itu enggak menguntung di duniawi, lebih dari di ukhrawi juga bermasalah. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga paham ya, sudah jelas masalah gadai. Jadi ada beberapa kesalahan di dalam urusan gadai yang harus diluruskan. Insyaallah semuanya paham. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih Buya atas penerangan yang disampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar dan kami berdua. Baik, sahabatku, buat sahabat yang mau bertanya silahkan di via telepon di 0231 252 2549, juga di via SMS 08 081321461079. Dan buat sahabat yang mulai acara pagi hari ini, semoga bermanfaat buat sahabat semua. Terima kasih buat MBS Blitar, MBS Gresik, dan juga radio-radio yang lain yang tidak menyebutkan stasiun radionya. Terima kasih telah mulai acara ini. Dan sahabatku, tetaplah di radioku, karena kami akan kembali setelah yang melewat berikut ini. Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara. KCBS Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Inspirasi Spirit Hati. Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Al-Bahjah 2. Sinergi bersama dalam menggapai cinta abadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku, mari bersama dekatkan hati dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan cinta dan kejayaan yang sejati. Hadirilah Gebiar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1433 Hijriah di Al-Bahjah 2 pada hari Ahad tanggal 25 Rabiul Tsani 1433 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Maret 2012, bertempat di Ponpes Pesantren Al-Bahjah 2, Jalan Ki Gede Mayung, masuk Jalan Revolusi 45, Desa Buyut, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Waktu pukul 8.00 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Al-Bahjah 2. Sinergi bersama dalam menggapai cinta abadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Didukung sepenuhnya oleh Radioku 98,5 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Al-Bahjah Tour and Travel, melintasi keindahan cakrawala Islam, melayani umroh reguler dan plus serta wisata ziarah dan wisata islami. Sekretariat Ruko Sunrise Boulevard nomor 7, Jalan Pangeran Cakrabuana, Kemantren, Sumber, Cirebon 45611. Telepon dan fax 0231-320-557. Email marketing@albahja.com. Contact person Ustadz Toto 085-224-862-384 dan Ustadz Alvan Nasuha 081-382-550-494. Al-Bahjah Tour and Travel, melintasi cakrawala Islam. Al-Bahjah Tour and Travel menyelenggarakan umroh bersama Buya Yahya yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2012. Ayo segera daftarkan diri Anda. Kesempatan Anda terbatas, tinggal 10 hari lagi. Hubungi kantor Al-Bahjah Tour and Travel, Ruko Sunrise Boulevard nomor 7, Jalan Pangeran Cakrabuana, Kemantren, Sumber, Cirebon. Telepon 0231-320-557 atau hubungi Haji Endro 083-880-00167, Haji Alvan 081-382-550-494. Pendaftaran paling lambat tanggal 10 Maret 2012. Al-Bahjah Tour and Travel, melintasi cakrawala Islami. Bergabung dengan SMS Center Buya Yahya. SMS Center Buya Yahya. Dakwah kami bisa didapat di www.buyayahya.org. Daftar segera, kirim SMS Anda dengan cara ketik reg pagar nama, pagar kota, pagar umur. SIM ke 083-823-80.000. Anda akan terima informasi jadwal tausiah Buya Yahya, informasi kegiatan Mutiara Hikmah dan tausiah dari Buya Yahya langsung ke handphone Anda, gratis. SMS Center Buya Yahya bukan layanan premium dan tidak akan memotong pulsa Anda sepeser pun. Silakan sebarkan SMS ini. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Anda dan memudahkan kegiatan dakwah mulia ini. Amin. Radio Ku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat ya, masih di Jalan Pangeran Cakra Buana Sendang Sumber Cirebon, Radio Ku dipancarkan. Dan silahkan buat sahabat yang mau bertanya di via telepon di 0231-252-2549 dan di via SMS 0813-2146-1079. Baik, di line telepon Jiram dan Sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Udin di Cirebon. Sahabat Udin di Cirebon, silahkan bertanya langsung kepada guru kita, Buya Yahya. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya. Iya. Kehadiran kan, kalau seumpamanya ada pegadaian atau peminjaman, tapi di situ ada ijab kabulnya tentang bukan mengambil bunga tapi mengambil jasa gitu semuanya. Kalau saya minjam 100.000, dicicil 10.000 tapi ditambahin 1.000 buat yang 1.000-nya buat jasanya gitu atau tenaganya, itu apa diperbolehkan apa tidak? Baik. Kemudian ya. Kemudian yang kedua yang ya, mohon maaf keluar dari tema, kalau saya lagi sakit, saya pernah sakit itu, kemudian saya bermimpi dan bermimpi maksudnya keluar mani gitu, maaf, dan diharuskan kan wajib mandi junub. Kemudian karena saya lagi sakit, kan kalau pakai yang dingin nggak enak, jadi pakainya air hangat yang ukurannya satu panci itu kurang dari 2 pola kan. Apakah itu diperkenankan apa boleh apa tidak gitu? Iya. Iya, itu aja Buya. Bagaimana Buya? Iya, baik. Ya, ada lagi senggang? Oh. Nah, itu aja, saya minta doanya. Amin, baik, ya. Amin. Karena saya masih tersangkut dalam hal riba. Allah, insyaallah. Mudah-mudahan diberikan jalannya dan amin. Ya Allah. Amin. Terima kasih ya Buya dan Kangjir dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Buya, langsung dijawab saja. Dan kepada yang mau telepon nanti ketika guru kita sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Udin. Baik, yang pertama adalah kalau Anda meminjam uang 100.000 kemudian mengembalikannya menjadi 110, alasannya apapun itu riba, tidak diperkenankan ya. Dan kita tidak bicara masalah utang pinjam-meminjam, tadi kita bicara masalah gadai dengan penyelentrehan yang seperti tadi. Tapi kalau Anda meminjam semacam itu, hukumnya riba, tidak barokah usaha setelah itu. tidak barokah usaha setelah itu. Usaha diambil dari modal yang ada ribanya enggak benar. Maka kami himbau, jika Anda perlu modal, tidak, jangan sampai berurusan dengan riba. Karena apa? Anda menolong orang enggak benar. Anda melakukan itu semuanya, Masya Allah, menjadikan semua harta yang ada di rumah Anda itu tidak berkah. Dimakan anak Anda, bukan menjadi sesuatu yang baik ya. Jauh dari hidayah, jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah, jika Anda bermimpi, baik dalam mimpi kak, dalam keadaan apapun, kalau memang terbukti setelah dilihat itu ada yang keluar, ya, mimpi basah, tak taunya benar-benar ada yang keluar, air mani keluar, maka wajib mandi. Adapun cara mandi itu boleh dengan air yang sudah mendidih, tapi didinginkan dulu ya, biar di air yang hangat lah boleh. Air hangat, biarpun kurang dari kolah, tidak ada mas siapa yang mengatakan harus pakai air dua kolah ya. Ini barangkali harus ikut pembahasan fikih kami yang ada di daerah Lengkong sana, kita ada pembahasan fikih ya. Di daerah Majalengka ada pembahasan fikih, karena kita jarang ada pembahasan fikih, kecuali di sana. Nah, jadi tidak harus kita itu pakai dua kolah, kalau mau nyebur sih mungkin. Tapi cukup biar son satu teko. Tapi syaratnya apa? Air itu Anda siramkan, Anda datangkan ke Anda, kemudian diguyur di kepala, di badan, di tangan, air hangat boleh, atau di bak, Anda dayung seperti itu ya, Anda ciduk itu. Biarpun kurang dari dua kolah adalah cukup. Biarpun hanya 5 liter, 10 liter itu cukup. Bahkan Nabi Muhammad mandinya adalah cuman 4 mut. Satu sok 4 mut, 4 genggam buat mandi buat Rasulullah. Apalagi setengah timba, buat kita seharusnya cukup ya. Cukup. Kepala dulu, kemudian badan sampai kaki itu. Jadi boleh, tidak harus dua kolah, tidak. Baik. Baik, itu saja, baik, itu sah. Cuman caranya saja. Kalau dua kolah, boleh Anda nyebur dan naik. Nah, kalau memang kurang dari dua harus kolah, harus didatangkan. Didatangkan, Anda siramkan, Anda ambil sadu dayung, atau pakai teko, atau pakai di kecil ya, dia ada uang apa, teko, atau sesuatu yang bisa dialirkan ke kepala kita terus, kita ciduk lagi, alirkan ke kepala, itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dan telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan radionya bisa dikecilkan dulu, ya, bisa dikecilkan. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dengan siapa di mana? Dengan Karin di Mundu. Dengan sahabat Karin di Mundu. Silahkan bertanya langsung kepada guru kita Bu Yayah ya. Iya, assalamualaikum Bu Yayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya, punten mungkin pertanyaannya keluar dari tema. Iya. Iya. Saya akan menanyakan tentang hukum sistem bisnis multi level marketing Bu ya, MLM. Kalau dalam pandangan Islam, hukum Islam itu bagaimana? Baik, ya. Terus. Iya. Ya udah itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih buat sahabat Karin Mundu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabat Karin yang ada di Mundu ya. Baik, dan Buya langsung dijawab. Nggak, akhirnya dikumpulkan supaya, karena selama ini kami menjawab masih ada yang berusaha telepon. Baik. Jadi dikumpulkan pertanyaan, setelah itu ditutup, tidak ada telepon, biar tidak ada telepon. Baik. Baik, satu telepon kembali. Kami sapa, silakan di 0231252549. Silakan sahabat yang mau telepon, silahkan di 0231252549. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Baik, terputus. Silahkan satu telepon kembali di 0231252549 dan juga di via SMS 0813214610. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Hamba Allah di Cirebon. Hamba Allah di Cirebon. Silakan bertanya langsung kepada guru kita Bu Yayah ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang pinjam meminjam uang ya. Ada tidak peminjaman yang tanpa bunga? Tolong carikan gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada hamba Allah yang sudah bertanya di Cirebon. Dan kami hanya menerima dua telepon terlebih dahulu. Dan silakan Bu ya untuk menjawab. Dan mohon maaf, untuk penelpon berikutnya kami tidak akan mengangkat, karena guru kami sedang menjawab pertanyaan dari sahabat yang sudah bertanya. Dari sahabat Karin, pertanyaan pertama, hukum sistem multi-level marketing menurut Islam itu bagaimana Bu ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, masalah multi-level marketing itu sebetulnya begini ya. secara zahir fikihnya adalah sesuatu yang boleh-boleh saja, akan tapi pada hakikatnya itu sesuatu yang mustahil. Jadi begini kasusnya, ada kan sistem apa kaki gitu ya, ada yang paling atas kemudian punya bawahan, bawahannya nanti punya terus, bawahan terus lagi ya. Iya. Nah, jadi dalam hal ini bisa saja begini bunyinya, bahwa bawahan saya, jika engkau, saya perusahaan, perusahaan punya orang, satu orang ini, kalau kamu mendapatkan satu orang yang bisa belanja ke sini, maka kamu dapat sesuatu dariku. Iya. Nah, apa saja, poin atau apa saja. Makanya dalam ini bisa saja masuk babibah bitalik atau ju'alah ya itu. Jadi kalau kau, itu ada beda ada perbedaan sedikit ya tentang ju'alah sama hadiah bitalik. Jadi saya memberikan hadiah tapi dengan syarat. Misalnya kalau kamu masuk rumahku berhak mendapatkan 10.000. Maka siapapun yang masuk iya, dapat 10.000. Kayak begitu. Jika kau mendapatkan satu orang, maka engkau mendapatkan poin begini. Iya, iya. Dan orang belakangnya nanti kalau mendapatkan juga dapat poin. Begitu. Jadi saya semua yang bisa membawa satu orang dia dapat poin. Buat dari saya, ya kan begitu. Iya. Dari bos, dari atasan. Ini adalah secara zahir adalah boleh. Akan tapi coba, ini adalah aneh, mustahil ini, ya kan? Iya. Aneh misalnya apa? Harga sabun satu kerdus yang harganya 100.000, ya kan? Iya. Baik. Kemudian bawahan saya, ya kan? Kalau kamu mendapatkan satu orang bisa beli sabun satu kardus sabun, ya kan? Iya. Kamu mendapatkan berapa? 100.000. Dari 100.000, harganya 100.000 kan? Iya. Harga 100.000. Maka dari harga 100.000 itu, maka secara otomatis kau mendapatkan apa? Poin dari saya 10.000. Ya kan? 10.000 kan, misalnya. Iya. Lah orang di bawahnya nanti juga begitu. Setiap kali orang itu dapat orang satu, maka engkau mendapatkan satu juga, 10.000 lagi. Baik? Iya. Itu baru dua kaki. Berarti harga yang 100.000 in apa sabun tadi ternyata cukup memberi dua orang saja sudah kehabis berapa? 40.000. Sekarang kalau sampai 10 kaki lihat, habis. Mau dihargai berapa itu sabun? Iya. Mau dihargai berapa? Itu adalah khayalan unik ya. Dan banyak orang yang kayak begini-begini percaya begini-begini. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Alasannya firman apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mandal ala harin falau ajrum itu ajri fa'ilih ya. Kalau ada orang memberikan petunjuk kepada kebaikan, maka dapat pahala. Maka dapat pahala. Maka orang itu memberi orang lain apa pengetahuan ilmu, maka dia mendapatkan. Orang yang memberi yang pertama ini mendapatkan seperti yang ia dapatkan dan begitu seterusnya. Tapi ini urusannya dengan siapa? Dengan Allah yang gudangnya tidak ada batasnya. Terus sekarang sabun yang 100.000 mau dijual berapa juta untuk bisa ke sana. Jadi banyak orang ke situ. Akan tetapi lihat, yang tertipu tuh di bawah nanti. Terus dia berjuang mencari orang. Karena apa? Dia dapat. Terus. Akhirnya begitu. Terus dia mencari orang. Karena saya sudah bayar, ya kan? Saya kan sudah bayar 100.000. Gimana saya dapat balik? Terus yang senang ada yang pertama ini. Ini adalah halus. Seolah-olah orang baik, ternyata dia memeras yang di belakang untuk melakukan tindakan semacam ini. Jadi secara zahir sih bisa kayaknya. Akan tapi mustahil. Kecuali multi level marketing yang dibatasi dengan 2-3 kaki, sehingga bisa dikira-kira antara harga barang yang mau dijual dengan harga yang dijual dengan jasa yang diberikan kepada orang yang bekerja di bawahnya itu adalah masuk akal. Tapi kalau tidak ada batasnya ini mustahil. Mustahil itu. Jadi mustahil. Kalau 100 kaki harganya aja 100.000, 100 kaki. Setiap kakinya berapa, Masya Allah? Waduh, ya. Habis itu Masya Allah. Jual berapa? Sabun satu kerdus dijual 1 miliar, begitu. Ini adalah khayalannya, seperti itu. Jadi pada zahirnya adalah iya, tapi pada hakikatnya adalah bohong. Tidak usah ikut-ikutan kayak begini. Sebab apa? Nggak ada orang yang mutlak berhasil dalam hal yang semacam ini. Kecuali ada pembatasannya kaki-kakinya itu. Dibatasi sampai 4, karena sudah diperkirakan antara untung dengan jasanya itu. Baik, ini saja. Baik, terima kasih Buya atas jawaban yang diberikan. Dan berikutnya pertanyaan kedua adalah pertanyaan dari hamba Allah di Cirebon. Mau tanya tentang pinjam-meminjam uang yang tanpa riba. Mohon petunjuknya Buya. Masya Allah, banyak. Jadi kalau pinjaman tanpa riba itu banyak. Kalau Anda minta petunjuk kepada kami, permasalahannya orang tidak mendapatkan pinjaman itu bukan karena orang tidak ada yang meminjamkan. Mohon maaf. Jangan dikatakan bahasanya sekarang orang pada belit gak meminjamkan. Salah. Ternyata orang yang pernah meminjamkan dia punya masalah. Satu orang, saya minjamkan berapa banyak orang, dia tidak mengembalikan. Jadi kasusnya banyak orang yang tidak jujur dalam mengembalikan uang. Jadi jangan disalahkan orang, enggak ada, enggak. Jadi yang banyak justru orang ini setelah dipinjami sudah enggak silaturahmi, enggak ketemu, ini problem. Sehingga banyak, ada satu orang kaya yang selama ini minjamkan duit sama orang. Lihat, dia punya kasus banyak. Orangnya satu loh ya. Satu orang dia minjami mungkin ada 20 orang. Dari 20 orang itu yang bayar. Yang bayar itu cuma ada 10 atau 11. Yang lainnya adalah ketemu enggak ini, enggak minta maaf paling tidak lah. Ini jadi sebetulnya tidak adanya orang meminjamkan kepada kita itu bukan karena tidak ada orang baik, yeah. Akan tapi kita kembalikan kepada kita siapa. Mohon maaf ya, yeah. Kalau seandainya ada orang rela meminjamkan kepada kami, kami juga pernah pinjam kepada orang tanpa bunga. Tapi belum tentu dia mau meminjamkan kepada Anda, yeah. Kenapa? Yeah. Anda siapa? Kan begitu ya, yeah, yeah, yeah. Jadi jadikan Anda itu orang yang layak dipercaya. Itu baru Anda ketemu. Jadi kalau ada orang susah cari utang itu jangan disalahkan orang lain. Kenapa saya susah cari utang? Kalau kayaknya kita sudah menata kita, bukan saja ngutangnya, Anda akan dibantu, yeah. Jadi ini harus dipahami kayak begini. Kadang-kadang ini kita itu sudah seutang kepada Allah, sehingga apa? Susah cari utang yang gak ada bunganya. Ya sudah, saya masuk yang renten saja, yeah. Dari awal sudah seutang kepada Allah, makanya ada ditolong oleh Allah. Allah Maha Kaya, Allah akan berikan kepada Anda. Bagaimana Anda bisa mendapatkan hutang ini? Anda buat jalian yang baik. Nah, jalian yang baik kepada sesama manusia. Tapi ingat, jangan jalian baik sesama manusia hanya karena pengen hutang. Ini sudah salah. Jangan, kalau sudah pengen hutang deket baik ini. Dari dulu memang kita kalau baik sama orang, Anda jatuh banyak nolong, enggak usah minta. Betul. Kan begitu. Ya. Jadi ini permasalahannya adalah orang itu mau datang kepada orang di saat butuh. Nah, ini bermasalah sekali ya ini. Makanya kalau orang dari awal sudah berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad, artinya meniru Nabi Muhammad, akhlaknya dengan interaksi dengan tetangga baik, sopan santun, ia tidak pernah mengganggu, tidak pernah menyakiti. Kalau ternyata dia jatuh dalam usahanya, siapa yang tidak bakal membantu? Semuanya membantu, bahkan bisa gotong royong dan sebagainya. Jadi sebabnya ini adalah problem di dalam urusan kemasyarakatannya, yeah. Nah, jadi kalau ada orang gak mau minjamkan kepada kita, jangan salahkan orang lain, yeah. Lihat diri kita itu, kenapa kok orang gak percaya dengan saya? Kan begitu, yeah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bu ya atas jawaban yang disampaikan. Dan mohon maaf untuk Mohon maaf, ini adalah nasihat buat semuanya, bukan kepada Anda yang bertanya. Maksudnya apa? Saya pun begitu. Jadi mungkin kita Anda sudah baik, hanya mungkin bagaimana Anda interaksi dengan orang lebih, lebih aktif lagi yang sifatnya menjadikan orang percaya kepada Anda. Maksudnya saya pengen membatasi, jangan sampai suudon kepada Allah. Sebab bahasa pertanyaannya seolah-olah mengatakan cari pinjaman yang enggak ada bunganya sudah susah. Seolah-olah ini merendahkan Allah. Allah itu tidak akan melarang sesuatu yang haram kecuali membuka pintu halal. Itu baik. Allah alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu ya. Dan untuk via telepon, mohon maaf kami tutup terlebih dahulu. Dan sekarang di via Yahoo Messenger dan juga di via SMS. Bagi sahabat yang mau bertanya di via SMS di 081-3214-6109, Yahoo Messenger radio_qu@yahoo.com, dan juga FB Radio Kuih Cirebon. Ada sahabat di Yahoo Messenger yang sudah bertanya dari hamba Allah di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, jika dalam pegadaian melibatkan pihak ketiga, apa saja syaratnya yang harus dipenuhi dari pihak pegadaian atau dari orang yang kita percaya saja, dan bagaimana perlakuan terhadap jasa kepada pihak ketiga tersebut, Bu ya? Baik, sebetulnya sederhana ya. Permasalahannya adalah antara orang yang meminjamkan duit dan yang pinjam duit itu mungkin belum saling kenal. Iya. Sehingga belum saling percaya. Akan tapi jalinan tolong-menolong kan harus ada. Iya. Barangkali yang bertanya tadi, yang pertama tadi, masalah saya pinjam utang kepada siapa ya? Nah, memang kalau orang belum kenal kepada Anda, gimana saya bisa minjamkan duit, ya kan? Karena belum tahu ini orang baik, tidak baik, bakal kembalikan atau tidak bakal kembalikan. Makanya selalu saya meminjamkan duit. Saya minjamkan duit tapi harus ada jaminannya. Baik, jaminan taruh di mana? Kalau taruh di Anda yang meminjam uang, ya bisa saja duit Anda ambil, kemudian ini. Atau ditaruh di saya, Anda belum kenal saya. Bisa saja saya empat atau bagaimana, saya hanya minjamkan duit 220 juta, tak taunya apa? Harganya yang lebih dari itu saya bawa lari. Maka perlu orang ketiga. Jadi ada saat Anda tidak kurang percaya, artinya kekhawatiran orang ketiga. Dan orang ketiga itu seperti mana syaratnya? Orang ketiga itu adalah orang yang Anda yang meminjam duit tahu dan saya tahu. Sama-sama tahu. Keamanan bersama. Nah, ini ada misalnya lembaga yang mengamankan ini. Baik, di tempat itu bagaimana caranya? Agar aman, maka harus ada pembiayaan kan, karena orang merawat, membersihkan dan sebagainya. Maka ini ditanggung oleh orang yang meminjam uang tersebut. Nah, baik. Nah, ini kasusnya semacam itu. Jadi yang saling dikenal Bu ya, otomatis tidak adil. Jangan sampai ada kepincangan. Orang tidak kenal tambah senang lagi dia, tambah hilang barang di bawah nggak tahu kemana. Baik. Ya, baik. Di via SMS dari 871. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Kami hamba Allah di Pegabiran Cirebon mau bertanya kepada Buya Yahya. saya membeli mobil kasih panjer 1 juta, lalu mobil gak jadi dibeli, panjer yang 1 juta gak dikembalikan, harus bagaimana hukumnya Bu Yeni? Hukumnya panjer adalah, bukan, panjer itu adalah bagian daripada harga yang akan kita bayar. Jika ternyata jual beli tidak jadi, maka panjer harus dikembalikan. Ini kalau banyak terjadi Bu, tidak dikembalikan Bu, haram itu, tidak diperkenankan, itu haram, itu tidak ada. Jadi panjer nih, kadang-kadang orang mencari panjer tak, ini masalah. Jadi panjer itu adalah bagian daripada harga. Misalnya saya membeli mobil harganya berapa? 50 juta. Maka saya kasih panjer 5 juta. Berarti nanti tinggal melengkapi berapa? 45. Nah kalau nggak jadi gimana? Ya dikembalikan kepada saya yang mau beli mobil. Karena nggak jadi jual beli. Jangankan kok panjer, kalau seandainya kita sudah membayar utuh 50 juta, lah kok transaksi dibatalkan dan setuju, maka harus dikembalikan semuanya, apalagi belum jadi. Memang ada orang-orang jahat, tapi kalau Allah baik. Gak apa-apa nih, bocor. Panjer itu kadang-kadang, panjer itu hanya tanda jadi, bukan berarti harus hilang. Iya. Baik. Baik, berikutnya di 271. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dititip uang lembaga karena kebetulan bendahara yang pegang uang waktu itu sedang bertugas keluar kota, sehingga untuk sementara saya yang memegang uang tersebut. Satu ketika saya kehabisan uang sehingga saya sempat menggunakan uang tersebut, tapi saya berniat akan mengembalikan secepatnya sebelum melewati saat yang ditentukan. Pertanyaannya, dosa apa tidak Bu ya? Saya sempat menggunakan uang tersebut. Baik, dosa Anda karena bukan Anda tidak perkenankan menggunakan harta itu, karena itu adalah amanat. Dan karena Anda telah menggunakannya, jika Anda hilang maka Anda harus menjaminnya. Dan jika ada keuntungan di saat Anda gunakan untuk bisnis, keuntungan buat-buat, bukan buat Anda, tapi buat yayasan tersebut. Jadi tidak pernah amanat, ini amanat. Hati-hati ya. Jangan seenaknya sendiri ya. Mentang-mentang dititipkan di Anda, lalu dipakai sana, pakai sini. Oh, nggak boleh, haram hukumnya. Karena itu adalah termasuk melanggar amanat. Anda tidak punya hak untuk membagi kepada siapapun. Bahkan kalau kita bayangkan, belum tentu mereka rela dengan apa yang Anda lakukan, kan begitu. Buktinya Anda menyembunyikan rekor kerjaan ini ya. Kalau itu tandanya bahwasanya memang itu adalah haram. Dan sebetulnya hati kecil kita sudah menjawab. Dan Anda bertanya adalah tanda Anda mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Anda dijaga dari segala yang haram. Iya. Baik, terima kasih Bu. Berikutnya di 927. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan sahabat Trias di Kalibaru, mau bertanya kepada Bu ya. Semoga Bu ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maaf, baru mendengarkan katanya. Berarti hukumnya pegadaian syariah yang pada umumnya sekarang itu bagaimana Bu ya? Baik, kami tidak melihat mana pegadaian syariah itu secara detail ya, satu per satunya. Akan tapi kami memberikan rambu-rambu secara umum. Gade itu ya kayak tadi yang kami sebutkan itu. Jadi gade itu ya itu adalah ada pinjam meminjam uang dengan sebuah jaminan. Jadi jaminannya itu namanya gade. Dan jaminan itu ada aturannya sudah kami sebutkan tadi. Jadi seperti itu, Anda pinjam uang kepada tempat tertentu, maka karena Anda belum dikenal sama dia, maka harus membuat Anda memberi jaminan. Jaminan Anda itu namanya gade. Nah, baik. Dan jaminan yang Anda gadekan itu tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang meminjamkan duit ya. Tidak boleh dimanfaatkan biarpun Anda mengizinkannya, kecuali gade itu bukan atas dasar utang piutang, tapi atas dasar transaksi, sisa transaksi pembayaran yang belum beres, itu baru boleh diizinkan untuk dimanfaatkan. Paham ya? Ini mohon dibedakan ya dalam hal ini. Kadang sebagian orang tidak membedakan. Baik, Allah alam bisawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi jelas, intinya itu kaidahnya semacam itu. Kemudian kalau di dalam pegadaian syar'i itu misalnya, karena Anda pinjam duit, kemudian Anda menggadekan sesuatu ke tempat tersebut, maka sesuatu yang Anda gadekan kan harus dirawat. Maka biaya perawatan yang nanggung Anda. Maka biasanya dalam gade syar'i itu, Anda yang pinjam duit harus membayar tambahan, tapi bukan tambahan atas dasar utang yang Anda pinjam, tambahan jasa tapi perawatan, atas dasar Pak Anda menyimpan barang tersebut untuk dirawat dan diamankan. Kalau memang kambing dikasih makan, kalau ini ada, maka itu tanggung jawab Anda. Kemudian nanti ada bab lain. Kalau sudah datang haul itu emas misalnya, wajib membayar zakat. Yang membayar zakat adalah Anda yang punya uang. Anda yang punya gadean, yang punya emas. Jadi ini harus ada zakatnya juga. Tolong diperhatikan masalah lain. Jadi kalau sudah berputar 1 tahun memenuhi nisabnya, harus dibayar zakatnya. Baik, Bu ya. Di berikutnya kembali di 586. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dengan hamba Allah di Cirebon. Kalau ada orang dikasih pinjam uang terus enggak bayar-bayar sampai lama, terus pas ditagih itu malah marah-marah, itu bagaimana, Bu ya? Masya Allah, itu pahalanya gede bagi Anda yang meminjamkannya. Kasihan bagi dia yang pinjam duit. Masya Allah, ada memang sifat semacam itu. Ada sifat jelek tuh begitu. Pinjam duit, Masya Allah, namanya bayar utang itu ada setannya. Kadang duit ada di saku, tapi beratnya luar biasa, dibuai oleh setan. Orangnya dia kan banyak duit, gak apa-apa. Haram, biarpun dia kaya raya, kalau Anda pinjam duit dari orang tersebut, jatuh tempo belum Anda bayar, maksiat Anda. Dosa. Dosa. Layyul wajid yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Jadi kalau ada orang menunda-nunda, orang yang mampu membayar kok nunda-nunda, itu di hadapan Allah dosa, dosa gede. Kalau mati Nabi Muhammad enggak menyolatin. Allahu akbar. Tapi jika Anda tidak bisa membayar karena melarat, belum mampu, maka yang punya duit wajib memberikan tempo. Fanatiratun ila maisarah. Lah Anda sudah minjamkan duit berkali-kali, sudah ditatangi masih marah-marah. Oh Allah ngangkat derajat Anda. Kasihan benar dia, doain semoga sadar. Karena apa? Anda di surga, dia di neraka. Kasihan benar orang itu ya. Maka kami himbau, kalau Anda memang punya utang, siapapun Anda yang mendengar suara ini, Anda punya utang kok tidak bayar, itu Anda harus dengan jiwa besar datang minta maaf. Katakan tidak mampu. Kalau dimarahi, ketahuilah, bagi orang yang marah, kalau orang meminjamkan duit kok marah-marah, pahalanya habis, kasihan dia juga. Jadi tapi Anda yang pinjam duit jangan nyakiti orang. Anda minta maaf, jelaskan keadaan Anda belum bisa membayar, selesai, jangan malah lari. Sampai yang nagih duit kadang-kadang dijanjiin tok datang ditinggal lari. Ini tambah kurang ajar. Ya datang insyaallah hari Jumat. Hari Jumatnya didatangi malah pergi. Ini kan dolim di atas dolim, Masya Allah, neraka di dalam neraka lagi. Ada yang sebagian, Bu ya, karena tidak mampu, akhirnya sang yang diutangi tadi ngambil barangnya, Bu ya. Apakah itu termasuk masuk gade atau? Oh, tidak diperkenankan. Mengambil barang itu tidak boleh seenaknya, akan tapi itu harus dibantu dengan aparat supaya ada keadilan. Dan boleh mengambil barangnya, misalnya mengambil barang motornya dicabut gitu ya. Iya, motornya diambil, tapi bukan untuk dimiliki. Baru motor ini nanti dengan aturan yang benar, maka dijual. Dijual itu harus melalui orang yang adil, yang bijak, bukan seenaknya sendiri. Baru seperti itu, biarpun tidak pakai namanya apa? Jaminan, bukan gade. Jadi biasanya yang melakukan adalah harus mahkamah. Jadi utang piutang diadukan ke mahkamah. Bahasanya, makanya utang itu dicatat. Pak, ini orang telah tidak membayar hutangnya kepada saya dan saya jatuh tempo. Cuma kalau mahkamahnya adil. Yang biasanya sekarang orang pada takut kalau sudah ke mahkamah justru duit saya tambah habis nih. Ini permasalahannya di mana ini? Jadi kita bisa minta tolong orang yang adil, orang yang bijak di masyarakat kita. Kalau kita tidak mau urusan dengan pengadilan ya, karena pengadilan memang perlu diadili juga misalnya. Ini adalah permasalahan lain. Ini kita tidak lihat itu. Memang biarpun banyak di pengadilan orang-orang jujur yang pada ngeluh. Saya itu kalau adil justru saya oleh teman saya diadili. Ini banyak yang cerita itu. Kalau saya baik saya malah dijelek-jelekin. Memang kadang-kadang harus jelek bareng-bareng. Ini adalah subhanallah masalah-masalah lain kayak begitu. Nah, mengambil orang yang jujur bijak cerita, Pak, orang ini pinjam duit sama saya. Dia tapi dia punya motor. Bagaimana? Motornya diambil, tapi diambil dengan cara yang baik. Izin, ini ada motor, kenapa tidak dijual saja? Dijual. Tapi kalau pakai rampas dan sebagainya juga tidak diperkenankan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bu atas jawaban yang telah disampaikan. Dan sahabatku, kita harus break lebih dahulu. Dan nanti bagi sahabat yang mau bertanya di via telepon setelah break sahabat ya. Tetaplah di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati. Yaku, Inspirasi Spirit Hati. Radio Ku 98,5 Dapatkan koleksi VCD dakwah terbaru Buya Yahya dengan judul Hidup Indah Bersama Rasulullah, Dialog Ilmiah Membahas Tawasul dan Ziarah Kubur, Agar Warisan Menjadi Barokah, Mencari Cinta di Balik Kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Membahas Tuntas Akidah Syiah, Mengenal Bid'ah Pemecah Belah Umat, Mengenal Apa dan Siapa Salaf dan Salafi, Benarkah Ahmadiyah keluar dari Islam, dan masih banyak lagi. Dapatkan sekarang juga koleksi VCD dakwah terbaru Buya Yahya di Sekretariat Jalan Pangeran Cakrabuana nomor 179 Blok Gudang Air Sendang Sumber Cirebon atau hubungi 0231-333-8967 atau 081-615-670-212. Inilah informasi pengajian rutin bersama Buya Yahya, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon. Untuk kajian kitab Riyadus Solihin dan Tajridus Soleh, ikuti setiap Ahad pagi jam 6.30 sampai dengan jam 8 di Majelis Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Belajar bareng bersama Buya Yahya dan Umi. Ikuti setiap Senin pagi jam 5.30 sampai dengan jam 7 di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Kajian Kitab Al-Hikam. Ikuti setiap malam Selasa jam 20 sampai dengan jam 21.30 di Masjid At-Taqwa Cirebon. Setelah kita hitung banyaknya amal yang pernah kita lakukan itu, pernahkah kita renungi diterimakah amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi yang namanya riya itu masuk ke hati seseorang itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ikuti pula Hidup Indah bersama Buya Yahya. Saksikan setiap Kamis malam Jumat jam 20 sampai dengan 22 di Cirebon TV. Panji Asar bersama Buya Yahya setiap Ahad jam 16 sampai dengan 17.30 di Radio Wadi Kuningan, Radio Keluarga Muslim. Untuk kajian tafsir, ikuti setiap Sabtu pagi jam 6.30 sampai dengan jam 8 di Majelis Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Dan kajian kitab Minhajul Abidin, ikuti setiap malam Ahad jam 20 sampai dengan jam 21.30 di Masjid Raya Al-Mustaqim, Weru Pleret, Cirebon. Radio Ku. Inspirasi Spirit Hati. Radio Ku Inspirasi Spirit Hati. Dan terima kasih buat sahabat yang sering mendengarkan Radio Ku di Biaya Streaming kami di www.buyayahya.org, www.radioonline.com, dan juga di www.inspirasihati.com. Dan ada ya sahabat yang sudah bertanya di via telepon, langsung saja kita terima. Kang Aziz, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan hamba Allah. Dengan hamba Allah. Allah. Hamba Allah, silakan bertanya langsung kepada guru kita Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau tanya ini Buya. Silakan. Saya pernah menggadaikan PPKB. PPKB. Ya. Di koperasi. Dan uangnya buat jalan usaha. Iya. Yeah. Ya, misalnya beli gerobak motor gitu, kayak gerobak bakso. Iya, yeah, iya. Yeah. Baik. Iya. Mm-hmm. Yeah. Iya. Yes. Terus berjalan berapa bulan gitu? Nah, gerobaknya jarang dipakai. Nah, terus ya mungkin kurang barokah gitu ya, Bu ya. Iya, Terus ya. Terus apakah saya harus menjualnya gitu? Ada lagi. Atau kalau saya tidak menjualnya, apakah saya sudah melakukan salah lagi? Karena saya pikir-pikir berapa kali gerobak, barangkali gerobak atau yang lainnya buat usaha lagi. Apakah nanti dengan penghasilan tersebut menjadi benar-benar tidak barokah buat semuanya, buat keluarga saya. Tapi saya sudah merasa berdosa dan sudah berniat dari penghasilan tersebut akan dipakai buat hal-hal yang tidak dimakan. Baik. Hanya dibuat membeli aksesoris rumah atau perabot rumah lainnya. Ya, makasih Bu ya atas penjelasannya. Ya, baik. Makasih Bu. Allah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu telepon kembali. Kami tampung dulu pertanyaan yang masuk di via telepon. Karena nanti pada saat guru kami menjawab, mohon maaf ya, kami tidak bisa mengangkat line telepon Anda. Silakan buat sahabat yang mau bertanya di via telepon kembali, kita sapa Kang Uji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan hamba Allah. Dengan hamba Allah. Mangga bertanya langsung kepada guru kami. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini saya mau bertanya. Mangga. Tapi agak nyimpang ini. Ya. Boleh dikecilin sedikit Bapak radionya? Radionya? Radionya volumenya dikecilin? Tidak. Mangga. Iya. Kalau saya mau tanya tentang mimpi ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, boleh melalui radio atau langsung Bu ya? Gimana baiknya? Boleh. Gimana baiknya? Kalau langsung lebih bagus. Kalau memang, tapi nanti saya beri kaidah. Cukup begitu saya sudah paham. Nanti saya beri kaidahnya untuk masalah mimpi. Iya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Jadi begini, saya anu ya. Mimpi dua kali gitu. Mimpi dua kali, tapi wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu antara pertama, mimpi pertama dan kedua itu lain gitu. Saya rasa mungkin gitu aja. Terima kasih. Mohon dijelaskan nanti, insya Allah. Insya Allah saya soan ke Buya. Masya Allah. Mau istilahnya cerita secara panjang lebar. Terima kasih, begitu saja Bu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada hamba Allah yang sudah bertanya. Dan mohon maaf untuk pertanyaan di line telepon, kita tutup terlebih dahulu. Ya, pertanyaan pertama dari hamba Allah, beliau menggandaikan BPKB motor di koperasi dan uangnya digunakan untuk usaha jualan bakso. Barokah apa tidak nanti? Pertama, barangkali dia itu sadar, biarpun tidak disebutkan dalam pertanyaan, dia pinjam di koperasi terus pakai bunga kan. Kayaknya begitu ya, minjem di koperasi bayarnya lebih dari utang yang dipinjam. Maka itu adalah hakikat riba yang menjadikan usaha tidak barokah. Bukan saja kurang barokah, tidak barokah, harga mati itu ya. Kalau orang punya usaha dari sesuatu pinjaman yang ada ribanya, enggak berkah ini. Maka harus semuanya takut kepada Allah. Ada di antara kita yang terjun, sudah terlanjur terjun seperti yang Anda lakukan, kemudian menyesal itu sendiri penghapus dosa. Insya Allah Anda dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau memang Anda, apakah gerobak harus jual atau tidak, sebaiknya bagaimana gitu saja. Kalau Anda bisa melanjutkan usaha, masih cukuplah Anda menyesal, jangan diulang lagi. Itu saja. Adapun yang sudah Anda beli, insya Allah dengan tobat Anda itu boleh. Tapi kalau Anda mengulang lagi, pinjam lagi kayak begitu, nah ini tanda Anda tidak tobat, tidak diampuni oleh Allah. Jadi gerobak bisa Anda gunakan, boleh Anda jual, Anda beli. Kemudian kalau Anda orang, ada orang pinjam meminjam dengan cara ada ribanya, biarpun bukan untuk dimakan, sama dosa. Jadi kalau ini, untuk aksesoris, untuk baju, terus tetap tidak diperkenankan dalam hal itu ya. Jadi jangan sampai kita urusan dengan riba. Adapun Ibu boleh gerobak itu tetap digunakan untuk jual beli, yeah. Dan penyesalan Anda itu insya Allah mengangkat derajat Anda, yeah, yeah. Anda tidak mengulang lagi, itu adalah satu kemuliaan insya Allah. Baik, yeah. Baik, baik. Kemudian apa lagi? Yang kedua, masalah mimpi. Masalah mimpi ketemu Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, man ra'ani fil manami sawfa yarani fil yaqtati fa inna syaitana la yatamatsalu bi ya. Ini suami yang melihatku di dalam mimpi, maka dia telah melihatku secara sesungguhnya, sebab setan tidak bisa menjelma kemudian menjadi kuma. Maka ini mimpi ketemu Rasul dia adalah hak benar dalam bentuk apapun. Kalau ada orang melihat Rasulullah di dalam mimpinya adalah pincang, maka bukan Rasulullah yang pincang. Ada orang mengingkari makna ini. Kenapa? Karena siapa yang ngasih tahu kok? Siapa yang memberitahu kok itu Rasulullah? Di dalam mimpi itu yang memberitahu adalah yang menjalankan mimpi. Anda bisa di dalam mimpi itu berkomunikasi dengan orang. Bahkan Anda bisa bercerita. Anda bisa tahu si A, si B, si C. Padahal, jadi aturan panca indera itu sudah tidak berjalan di situ. Aturan alam dunia itu sudah, yeah. Alam lahir nggak bisa. Coba mohon maaf, di dalam mimpi, ada pernah ada orang misalnya di dalam tidur dia bermimpi suatu ketika melihat ibunya pakai baju hijau, kemudian mendatanginya, baik. Yeah. Dia kalau sudah bangun bisa tidak bercerita? Bisa. Aku melihat ibuku dalam mimpiku, ibuku pakai baju hijau. Yang lihat hijau itu apanya? Oh, matanya pejam kok lihat baju hijau. Lihat. Ini kok indah dalam ruas zahir enggak masuk di sini. Dia kok melihat hijau? Dan termasuk itu adalah termasuk yang mengukuhkan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahasanya Allah bisa dilihat tidak harus dengan mata kita. Dengan apa kita melihat Allah? Sudahlah, jangan banyak tanya, yang penting Allah bisa dilihat. Mata itu kan alat untuk melihat. Adapun yang hakikat yang menjadikan kita melihat adalah Allah. Tidak dengan mata pun bisa. Buktinya orang mimpi bisa melihat biru hijau padahal matanya terpejam kan? Iya. Nah, begitu juga di mimpi ketemu Rasulullah itu adalah ada yang membimbing. Situ bisa cerita, ini Rasulullah, ini Sayyidina Umar, ini bisa, biarpun kita belum pernah melihat Sayyidina Umar, belum melihat ketemu Rasulullah. Jadi mungkin ada pun kekurangan Rasulullah itu adalah misalnya kok Rasulullah kurang ganteng. Bukan kurang ganteng Rasulullah, hati kita kurang ganteng di saat melihat Rasulullah, yeah. Jadi itu adalah pengingatkan, berarti saya harus meningkatkan sampai kelihatan Rasulullah semakin ganteng, karena itu cerminan dari kita itu. Akan tapi ingat bahwasanya hal-hal yang demikian ini adalah suatu kenikmatan besar dari Allah SWT. Subhanahu wa ta'ala, sebaiknya siapapun yang mimpi ketemu Rasul disimpan saja antara dia dengan Rasulullah, antara dia dengan Allah. Kemudian sisi lain yang harus dipahami, man kadzaba 'alayya muta'awwidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang mengaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah, ini kaidah yang perlu kami sampaikan tadi. Orang mengaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah adalah tempatnya di neraka, dusta besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, ya. Ada orang hanya pengin disebut wali lalu ngaku ketemu Rasulullah. Saya ketemu Rasulullah pagi dan sore. Saya ketemu Muhammad siapa ini? Aduh, ini ada. Tapi kalau memang jujur benar, ketahuilah itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kesempatan, amin, untuk bertemu Rasulullah sebelum di alam lahir, amin, di alam mimpi pun enggak apa-apa. Yang penting ketemu dulu baru nanti ditemu, karena ada jaminan yang pernah bertemu di alam mimpi, saufa yaruni fil yaqdati, akan atau dalam riwayat saufa yaruni yaqina, akan melihatku secara yang langsung, wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih kepada hamba Allah yang sudah bertanya. Untuk via telepon kita terlebih dahulu dan menyapa di via Yahoo Messenger dan juga di via SMS. Baik, ada sahabat Kim ya, atau ini sahabat Lukman yang ada di Kalimantan, mau bertanya kepada guru kita Biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat guru kita Bu Yahya, semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan dalam dakwah. Amin. Amin. Juga amin, buat amin. Tim dakwah dan kru radionya, ucapan doa. Terima kasih buat yang mendoakan ya, sahabat Lukman yang ada di Sumatera. Baik, dan menyapa berikutnya di via SMS yang sudah banyak, Masya Allah. Banyak sekali yang sudah bertanya. Dari 911. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Fatimah di Sunyaragi. Saya seorang wanita yang baru menikah kurang lebih 7 bulan. Begini Bu ya, mau tanya apakah hukumnya seorang wanita yang ingin berpisah dengan suaminya dengan alasan karena merasa seringkali tidak sepaham. Saya tinggal di rumah ibu mertua dan ibu suami masih suka mengatur kehidupan kami. Suami juga lebih mengutamakan mengutamakan aturan ibunya. Jadi juga saya kurang suka dengan suami yang suka menunda-nunda waktu sholat. Bagaimana Bu ya? Terima kasih, mohon penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seorang wanita minta cerai itu jika ada alasan yang syar'i diperkenankan. Misalnya karena kefasikan seorang suami tidak sholat, kedzaliman aniaya seorang suami. Ini adalah boleh seorang wanita minta cerai. Cuman kalau ketidaksefahaman ini sebetulnya karena kurang komunikasi. Fa'atul hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi kalau memang seperti itu, cari orang penengah yang bisa memberikan titik temu. Jangan sampai itu dituruti karena sebab begini, pada dasarnya memang ada perbedaan antara Anda dengan suami. Orang harus memahami perbedaan ini. Cara menyelesaikan masalah suami dengan istri beda, ya. Misalnya ya, kalau suami itu kalau pengen, kalau dalam keadaan panik atau dalam keadaan susah itu pengennya diam saja di rumah. Tapi kalau seorang istri dalam keadaan gundah pengen ngomong saja, ayo. Berbeda-beda. Jadi semuanya ternyata harus saling memahami pasangan. Jadi orang hebat itu bagaimana memahami pasangan, bukan menyuruh orang lain paham dengan aku. Ini kalau ada menyuruh orang lain paham dengan aku, ini ego. Dan itu susah orang hidup dalam kemasyarakatan. Kemudian mohon maaf yang adik atau saudariku yang mulia, di saat ada orang lain, mohon maaf, mertua itu, jadi ada sebagian orang yang mudah tersinggung, sensitif, menganggap orang lain ikut campur. Sebab apa bedanya membantu dengan ikut campur? Hah? Beda. Apa bedanya membantu dengan ikut campur? Yang bedakan hati yang menanggapi itu loh ya. Yeah. Kalau hati jelek mengatakan itu ikut campur. Tapi kalau hati baik mengatakan itu membantu. Subhanallah. Membantu. Jadi kita perlu koreksi diri. Kira-kira yang tidak baik siapa ya? Jadi bukan orang tua itu ikut campur. Dia ingin membangun karena pernikahan yang baru, bisa saja begitu. Yeah. Jadi orang tua sering cawe-cawe dan sebagainya. Jadi merasa diikut campuri itu sendiri kadang ditanyakan. Nah, orang membantu dibilang ikut campur ya. Jangan-jangan kita yang indikator. Jangan-jangan Anda yang perlu koreksi diri. Akan tapi mungkin sekali memang benar-benar ikut campur. Makanya dalam terapi pengobatan sebuah rumah tangga yang sakit, bagi kami adalah selalu koreksi diri sebelum orang lain. Jadi karena Anda yang bertanya, saya akan koreksi diri Anda sebelum suami Anda, sebelum mertua Anda. Jadi benar, jangan-jangan suami ibu-ibu mertua Anda itu adalah orang yang sangat perhatian dengan rumah tangga Anda. Mungkin anaknya dulu anak yang paling dimanja, sehingga takut dalam menjalani hidup rumah tangga tidak benar, tidak ngerti apa, sehingga perlu dibimbing, bukan berarti ikut campur. Kemudian kalau suami Anda memperhatikan ibunya, memang haknya seperti itu. Dia harus tetap punya bakti kepada ibunya. Dan istri nomor dua dalam hal ini, karena seorang laki-laki tetap kepada ibunya, tapi tanpa menelantarkan istrinya. Sekarang kami perlu tanya sebetulnya, kalau bisa ketemu langsung, sudah memberi nafkah kepada Anda atau belum? Iya. Kadang-kadang ada seorang istri, suamiku selalu memberikan kepada ibunya uang, saudaranya uang. Saya itu jadi kayak bukan istri. Saya tanya, ibu dikasih nafkah tidak? Sudah. Ya sudah, kenapa sudah dikasih nafkah? Nanya yang lainnya. Kalau bukan karena kerakusan Anda. Kan begitu. Jadi kalau sudah memberikan nafkah, selesai. Adapun ini, jadi perlu dikoreksi. Jangan-jangan karena Anda menginginkan berlebihan saja, sehingga Anda merasa dia memperhatikan orang tuanya. Kalau Anda mempunyai suami yang baik sama ibunya, ketahuilah suami Anda ahli surga. Saya akan sangat bangga dengan istri yang sangat kagum dengan ibundanya. Saya kagum dengan istri yang menghormati orang tuanya. Seorang istri pun harus begitu, kagum dengan suaminya yang menghormati orang tuanya. Orang tuanya sendiri maksudnya. Menghormati adik-adiknya. Itu perlu. Apakah Anda senang jika mempunyai suami putus dari bapak ibunya? Tidak menyambung tali silaturahmi, rezeki Anda sempit. Dan Anda semuanya sekeluarga masuk neraka. Karena apa? Rumah tangga dibangun dengan memutus tali persaudaraan. Baik. Ini dan sebetulnya kalau memang Anda punya masalah yang penting, Anda bisa datang. Apalagi ada permasalahan yang Anda sampaikan tadi, tidak ada titik temu, itu bisa dibalik-balik ambil janjian dengan anak-anak yang pesantren. Nanti bisa ngobrol, kalau perlu suami juga ngobrol, nanti akan diselesaikan. Kemudian yang terakhir tadi bahwasanya menunda-nunda sholat, Masya Allah. Jadi perlu, kalau menunda tidak sampai keluar, kita tidak sampai kepada maksiat. Iya. Tidak sampai keluar waktu. Kalau tidak sholat, lain itu fasik. Kalau hanya menunda, itu biasanya hanya model orang saja yang ngentengin. Tapi tidak sampai derajat dia itu berdosa. Hanya menunda, cuman tidak mengerti kemuliaan gitu saja. Jadi perlu dicek kembali apa yang Anda rasakan saat ini, perlu dikomunikasikan. Bisa datang suatu ketika ke pesantren untuk diobrolkan kayak apa detailnya. Memang mohon maaf, apa yang kami sampaikan kepada Anda. Jadi koreksi kepada Anda. Kalau sudah memang benar, orang yang enggak benar, orang yang begini, di saat Anda minta cerai sudah tidak dosa lagi. Ya. Nah, baik, ini saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya di via SMS. Berikutnya di 717. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Ini sama Leha di Cirebon. Mau bertanya, Bu ya. Saya punya kakak perempuan dan saya juga belum menikah. Kata orang tua saya nanti aja nikahnya bareng-bareng. Tapi ada yang bilang itu hukumnya haram. Bagaimana itu, Bu ya? Masya Allah. Nikah bareng-bareng Ya enggak haram kalau asalkan suaminya orang lain. Kalau nikah kakak adik ya haram. Maksudnya apa itu, enggak paham. Jadi nikah bareng-bareng ya lebih lebih hemat biaya satu, kemudian lebih mudah untuk lebih ramai. Pokoknya enggak ada masalah nikah bareng enggak apa-apa. Jadi di kuadi ada 4 orang ya. Jadi tidak ada masalah. Yang penting sama menutup aurat. Jadi jangan sampai ada, memang selama ini ada beberapa keyakinan dari masyarakat yang enggak tahu sumbernya dari mana. Adik tidak boleh melangkai kakaknya. Iya. Macam-macam. Nikah berdua enggak boleh. Kalau dalam satu tahun nikah berdua langsung nanti ada apa-apa. Enggak usah, husnuzan kepada Allah. Justru sebanyak-banyak pernikahan di tahun itu lebih bagus ya. Karena apa? Pernikahan adalah pintu halal yang dibuka. Selagi pintu halal dibuka, itu namanya buka rahmat Allah. Jadi boleh Bu, kakak adik nikah bareng. Tapi tentunya orangnya suaminya lain ya. Suaminya beda. Beda tentunya, begitu. Ya, suami satu. Itu. Jadi nikah bareng itu boleh. Maksudnya waktunya bersamaan diperkenankan. Enggak ada masalah. Enggak ada halal, enggak ada haram. Enggak ada larangan haram ya, dan juga tidak anjuran. Jadi ya sudah wajar itu karena boleh bertepatan saja. Baik, ini saja wallahu a'lam bishawab. Baik, satu pertanyaan kembali di via SMS di 858. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buya, bagaimana hukumnya orang yang memakai raja untuk pengobatan atau untuk kekebalan tubuh, dan bayar kredit menurut Islam itu seperti apa, Buya? Mohon dijelaskan dari sahabat Usman Saripudin di Kayuwalang. Syukran, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raja itu gimana sebentar? Raja lain jimat ya. Kalau jimat adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat mulia, kalimat-kalimat Al-Quran yang ditulis di kertas, kemudian dibawa oleh seseorang untuk dengan keyakinan bahasanya Allah memberikan kekuatan kepadanya melalui ini. Ini adalah, hal ini adalah pernah dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, mengalungkan ayat-ayat Al-Quran di anak-anak kecilnya agar terhindar dari gangguan setan dan sebagainya. Maka yang namanya jimat itu adalah ada syariatnya. Akan tapi ingat, itu berlaku untuk anak-anak kecil karena apa? Anak kecil belum bisa membaca ayatnya sendiri. Kalau anak tua itu tidak usah pakai jimat-jimat, tapi langsung dibaca ayatnya, yaitu baca wirid yang rutin. Orang tua pakai jimat ini. Jadi kita jangan-jangan berlebihan orang tua jimatan. Kalau orang tua baca wirid selesai. Adapun anak kecil yang ada pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar, karena anak kecil kan belum bisa membacanya. Tapi ingat, jimat bukanlah sesuatu yang haram, kecuali orang meyakini jimat itu punya kekuatan dari zatnya sendiri ya. Tapi jimat adalah boleh-boleh saja, tapi jangan berlebihan. Dikit-dikit jimat-jimat-jimat-jimat ya. Mau belanja saja harus pakai jimat ya, ini bermasalah ya. Akan tapi raja itu atau kayaknya beda. Semacam merukyah itu, Bu ya. Kalau raja itu kalau raja itu pernah kami dengar adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis di badan. Dan ini bisa saja istihjan, apa istihza kepada Al-Qur'an. Kalimat Al-Qur'an ditulis. Kadang-kadang mohon maaf, ada kitab wafiknya Imam Ghazali itu adalah bukan miliknya Imam Ghazali. Itu adalah dusta kepada Imam Ghazali. Ada sebuah tulis. Masa kalau pengen punya anak laki-laki, nama Nabi Adam ditulis di selangkangannya. Astagfirullahaladzim. Nama Nabi ditulis di selangkangan. Jadi raja-raja begitu, ini adalah diharamkan. Kalau nama-nama Nabi yang harus dimuliakan ditaruh di badan, apalagi ditaruh di kaki dan sebagainya, masya Allah. Ini adalah tidak diperkenankan ya. Kemudian kalau ditaruh, misalnya menulis sesuatu, tujuannya apa? Menuliskan untuk dibaca ya. Menulis sesuatu misalnya di jidat, di kening, di punggung ya. Setelah itu dihapus. Ini dari segi penulisan semacam ini adalah tidak ada masalah ya. Karena apa? Asalkan jangan sampai dalam keadaan manu kotor, kemudian di tempat yang terhinakan. Cuman tujuan sesungguhnya apa itu semuanya? Tujuannya adalah pengen ilmu kebal ya. Kebal biar tidak mati atau bagaimana kebal itu? Mati, umur itu sudah ada waktunya. Umur itu sudah ada pembatas, ada batasnya. Kalau orang belum waktunya mati, tidak akan mati. Kalau tapi waktunya mati, biarpun rajahnya berapa puluh rajah, tetap mati. Jadi kita perlu memperbanyak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi lihat, kalau orang mencari kekebalan dan sebagainya, itu biasanya dia akan diperbudak oleh setan dengan memperhebat dirinya sehingga sampai puasa bukan karena Allah, hanya pengen pisau tidak tajam. Pengen ini kan unik. Sehingga puasanya itu masya Allah dia lebih giat. Oh, ibadahnya orang yang pengen kebal itu lebih kuat daripada orang yang pengen surga. Pengen kebal, pengen terbang dia, pengen ini unik. Nah, ini adalah suatu kesalahan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengen keramat. Keramat itu diberikan oleh Allah, bukan dicari-cari kayak begitu. Seorang ahli ibadah, ahli rajin, itu keramat, nanti diberi Allah keramat. Ada pengen apa saja bisa nanti, bisa mengalahkan siapa saja. Jadi kita pengen menghindarkan dari hal-hal yang semacam itu. Tapi apakah itu haram? Haram itu berat loh ya. Bid'ah itu juga berat loh. Kita tidak akan menghukumi ya begitu itu bid'ah. Akan tapi menulis adalah sesuatu yang wajar. Boleh-boleh saja menulis sesuatu asalkan di tempat yang mulia dan dijaga di bagian badan raja itu sendiri. Tapi keyakinan Anda tentang raja itu apa? Itu loh yang harus dirubah perlahan-perlahan. Biasanya biasanya ada memang Kiai Hikmah, Ustadz Hikmah ya. Ustadz Hikmah yang bagus banyak. Kita juga punya guru ahli hikmah, punya guru ahli hikmah, ahli ibadah dan sebagainya. Jadi kalau ada apa-apa biasanya langsung membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian dituliskan di anu, kemudian diminumkan di air dan sebagainya. Hal yang demikian boleh-boleh saja, asalkan sisa dari tulisan-tulisan itu harus dijaga dan dihormati ya. Baik, jadi secara umum boleh. Akan tapi kita akan mengarah kepada apa yang dilakukan para ulama. Gak pernah ada berita Imam Ghazali bawa jimat kan ya. Gak pernah ada deh. Para sahabat Nabi kalau membawa adalah rambutnya Rasulullah. Jadi kita pengen membiasakan dengan jimat itu adalah di darah daging kita, dengan merutini yang namanya wirid. Wirid setiap pagi pahalanya luar biasa. Wirid itu bisa saja bacaan-bacaan, bisa saja sholat. Anda punya wirid sholat duha, Anda punya wirid sholat malam, insya Allah itu adalah rajah yang paling hebat ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan keduanya masalah kredit menurut Islam ya. Namun waktu Islam. Kredit itu sederhana. Kredit dalam Islam itu begini. Misalnya Anda Jai pengen beli mobilnya Buya ya, karena Anda tidak punya uang, maka bilang Buya akan saya cicil. Baik, cicil dalam 1 tahun. Setiap tahunnya engkau bayar 10 juta ya, berarti menjadi 120 juta per tahun. Itu kredit. Kredit itu adalah jual beli, cara pembayarannya adalah dicicil. Itu namanya kredit. Akan tapi kredit yang enggak benar adalah kredit yang dicerumuskan ke bank. Misalnya saya showroom. Showroom itu adalah saya enggak punya duit. Ternyata orang calon pembeli itu ada 300. Kalau saya harus nurunkan mobil Avanza 700, nggak punya modal. Maka cara satu-satunya jalan adalah saya komunikasi dengan dunia bank yang ada ribanya. Saya meminjam kepada bank untuk menurunkan uang ke perusahaan mobil Avanza misalnya. Dari pihak bank saya meminjam. Jadi saya minjam itu untuk siapa? Untuk Anda yang mau beli mobil. Jadi Anda itu saya pinjamkan ke bank. Kemudian setelah itu apa? Anda membayar ke bank plus ngasih untung buat saya. Orang yang paling bodoh adalah Anda yang kredit. Pertama haram juga tidak benar. Iya. Anda dirugi. Kedua, ngasih bunganya untuk bank. Yang kedua, ngasih untung buat saya showroom. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak dicermati oleh Ustadz sekalipun. Bahasanya hal-hal yang demikian ini adalah tidak diperkenankan. Bukan kreditnya. Kalau kredit adalah halal, sah. Akan tapi model kredit yang semacam ini tuh kayak apa? Kalau misalnya showroom, saya punya mobil ini, ada mobil Avanza, tapi milik saya, mau saya jual dengan kredit, ya mah enggak boleh. Tapi memasukkan ke dunia perbankan yang tidak syar'i, itu yang menjadikan usaha Anda menjadi tidak benar. Ini benar-benar sesuatu yang tidak dicermati oleh orang yang katanya berdakwah sekalipun. Semoga Allah memberikan kesadaran kepada kita semua. Adapun mereka semoga diampuni oleh Allah. Maka kami harus menjelaskan semacam ini. Karena apa? Banyak orang memaksakan ya, hanya karena untuk berdakwah saya harus kredit mobil. Kredit menjamur mobil sekarang. Waduh, masya Allah. Kreditnya bagaimana caranya? Kredit kan sah. Loh, jangan dilihat sepotong. Hanya kredit. Kan saya gak tahu. Jangan pura-pura gak tahu. Malaikat memasukkan Anda ke tong, pura-pura gak tahu, nanti Anda dibakar nanti. Jadi ya gak ada istilah halal haram. Apalagi bagi para tokoh pura-pura gak tahu tuh gak ada. Anda sebelum menjalankan sesuatu pelajari dulu ilmunya, kan begitu? Iya. Apalagi kalau diingatkan orang segera dengar, itu baru benar. Insya Allah barangkali ada yang mendengar saat ini. Sampai kami waktu itu di sebuah pengajian, kami guyon, kayaknya sih 60% dari yang punya mobil dan motor di sini kredit semuanya. Ketawa semuanya. Terus bagaimana? Bu, jangan ketawa. Nangis, tobat insya Allah. Terus bagaimana caranya? Sekarang tobat, berjanji untuk tidak ngulangi lagi. Insya Allah diampuni oleh Allah. Banyak teman-teman kita punya mobil kredit, ini mobil kredit, ini mobil kredit. Akan tapi mereka orang yang insaf. Bu, ya gimana? Ini kredit terakhir ya. Coba kalau saya tawarkan, kalau seandainya nanti Anda pengen beli mobil, seneng yang kredit atau kontan? Semuanya dimudahkan oleh Allah. Pilih mana? Kontan lah ya, makanya jangan berangan-angan kredit ya. Berangan-angan lah untuk biar kontan. Jadi itu saja. Yang pernah terjun ke dalam dunia kredit, semoga Allah mengampuni. Dan insya Allah akan selagi Anda menyadari itu dosa salah, insya Allah Anda akan membuka rezeki yang luar biasa. Baik. Baik, biarkan waktu yang sudah dipegang. Baik, kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rahmna wa la tu'adhibna. Amin. Surah al-Tahdurna wa afirna wa la tu'adhibna. Wa krimna wa tuhinna wa tuhinna tutur alayna inna ka'ala syadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami dengan yang halal ya Allah. Siapapun dari kami, jika ada yang berurusan dengan yang haram, maka mudah berikan kesadaran ya Allah. Gantilah dengan yang halal ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, agar kami mudah untuk mengikutinya ya Allah. Ampuni dosa guru kami, orang tua kami. Muliakan mereka ya Allah. Amin. Di dunia dan di akhirat. Anak-anak Amin. Kami, santri kami, berikan kepada mereka ilmu Amin. Yang manfaat. Amin. Yang mendengar suara ini, berikan ilmu yang manfaat. Amin. Jadikan mereka ahli surga. Jika ada di antara mereka ya Allah, yang ada yang tersakiti hatinya oleh kalimat-kalimat kami, maka angkat derajat mereka, muliakan mereka, ampuni mereka ya Allah, dan jadikan mereka adalah orang-orang yang kau cintai ya Allah, yang kau muliakan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami semua umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman, iman, iman. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih kepada guru kita Buya Yahya yang telah menyampaikan materi di kesempatan pagi hari ini, dan semoga bermanfaat. Ajay Ramadan dan juga Kang Oji yang bertugas pamit dorang dengar. Ilaligo masalama subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.